Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار فإخواتي في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan pagi hari ini, tentu tidak lain dan tidak bukan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata, kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Tidak lain dan tidak bukan tentunya kehadiran kita punya suatu tujuan yang besar, ya, yaitu merawat iman, ya, menambah ataupun memelihara takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah sebab yang memang Allah Subhanahu wa taala datangkan sebab itu sebagai cara kita untuk barakallahu fikum menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan keimanan yang kokoh, ketakwaan yang barakallahu fikum istimrar terus menerus kita perjuangkan, kita amalkan, dan sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan iman dan takwa itu barakallahu fikum, ya, Allah Subhanahu wa taala kabulkan cita-cita kita, tentunya ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surganya. Nah, fa ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, sebab itu tidak lain dan tidak bukan adalah talabul ilmi, belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak bosan-bosan kami mengingatkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di antara sisi pendalilan kenapa ilmu itu sangat penting barakallahu fikum, karena sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man, siapa yang bisa sambung hadisnya? Hah? Man salaka, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Lihat, coba perhatikan hadis ini. Jalan menuju syurga, kendaraannya apa? Ilmu. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, jalan menuju surga, kendaraannya ilmu. Sehingga ilmu ini harus kita servis sedemikian rupa, kita jaga, kita rawat dengan iman, dengan takwa, dengan amal saleh. Ya, dengan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikut ta'awun, tolong-menolong di atas tegaknya ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran kendaraan itu. Ya, kita mengendarai kendaraan ilmu dengan belajar, dengan beramal, dengan berdakwah, dan bertaun, ya, di dalam dakwah tersebut, maka kata Nabi alaihi salatu wasalam akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ya barakallahu fikum. Maka sekali lagi ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak akan pernah ada ruginya kita keluar dari rumah kita, ya, menempuh suatu jalan yang jalan itu mungkin tidak dekat, jauh, tapi tujuannya adalah belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tidak ada ruginya, ya. Oh, ada harta yang terbuang Ustaz, ada bensin yang habis Ustaz, ada keluarga yang ditinggalkan Ustaz. Ya subhanallah, ya barakallahu fikum. Naam, ya. Kalau untuk urusan akhirat biasanya sering kita perhitungkan, hitung-hitung. Ya, tapi untuk urusan dunia, pernahkah kita tanya, "Oh, harus meninggalkan keluarga, harus mengeluarkan biaya, harus barakallahu fikum." Naam, ya. Melakukan ini dan itu dari pergobar dan pengorbanan kita. Tapi kenapa untuk urusan tempat kita nanti di akhirat, barakallahu fikum, kita berhitung-hitung? Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, inilah janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, khususnya para santri yang mungkin datang dari tempat yang jauh, mondok di tempat ini, barakallahu fikum, tidak akan ada ruginya. Ya barakallahu fikum. Nah, ya. Yang penting harus punya tekad kuat, semangat untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Ingat tujuan kita belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Hiasi ilmu dengan target-target. Ya, barakallahu fikum. Nah, saya setahun mondok di sini, harus selesai ini, selesai itu. Ya, barakallahu fikum, harus ada hafalanku minimal 3 juz selesai. Ya, barakallahu fikum, harus ada target. Ya, seorang penuntut ilmu harus demikian. Ya, nah, karena kalau enggak ada target, terombang-ambing, dia bingung, ngapain saya di pondok ini? Ya, barakallahu fikum, seolah-olah masa depannya tidak cerah. Kenapa? Memang dia enggak punya target apa-apa. Ya, kalau seorang hamba punya target dalam hidupnya, maka dia akan buru itu target itu. Dia akan tuju itu. Bagaimana caranya saya harus dapat? Tahun ini saya harus dapat. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, ya, tidak ada ruginya kita menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, walaupun harta yang kita keluarkan, keluarga yang kita tinggalkan, tapi janji Allah melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam, Allah akan mudahkan jalan menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pelajaran kita yang sudah lumayan lama, ya barakallahu fikum, tidak kita lanjutkan, yaitu sebuah kitab yang kita pelajari yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Saleh bin Abdullah bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala, atau dikenal dengan Syekh Saleh Al-Fauzan. Jadi ini tulisan beliau sendiri, bukan syarah dari kitab apa-apa. Nah, ini memang karyanya beliau. Ya barakallahu fikum. Ya, yaitu kitab Durus Minal Quranil Karim. Atau kalau kita coba terjemahkan, beberapa pelajaran yang diambil faedahnya, manfaatnya dari Al-Quran Al-Karim. Nah, kita masih di awal-awal pembahasan, yaitu di dalam ad-darsul awal, pelajaran yang pertama yang beliau buat, yaitu tentang at-tauhid fil Quranil Karim. Ya, tauhid, ya, di dalam penyebutannya di dalam Al-Quran Al-Karim. Ya, faedah-faedah seputar tauhid dalam Al-Quran Al-Karim. Dan kita dalam pembahasan pertama, yaitu ahammiyatut tauhid wa aqibatul i'radi anhu, yaitu urgensi, ya, tauhid dan akibat berpaling darinya, barakallahu fikum. Nah, kami ingatkan kembali pada pertemuan yang lalu, kita sudah mendapatkan minimalnya, ya, 3 faedah. Faedah dari alasan kenapa sih tauhid itu sangat urgen dalam kehidupan umat manusia. Kenapa sih tauhid itu statusnya darurat. Urgen itu kan bahasa lainnya darurat. Ya, barakallahu fikum. Ya. Darurat harus dipelajari, harus diamalkan oleh kaum muslimin wal muslimat tentunya, barakallahu fikum. Maka di antara alasannya yang kita rangkum dari apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yang pertama, ya, barakallahu fikum, ya, ditinjau dari isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Ya, ditinjau dari isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Yang mana isi kandungan seluruhnya tauhid, berbicara tentang tauhid. Ya. Kenapa harus Al-Quran loh? Bukankah Al-Quran itu pedoman kita? Bukankah Al-Quran itu adalah, ya, bimbingan kita? Ya. Sebuah alat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kita berpegang dalam kehidupan kita. Nah, Al-Qur'an berbicara tentang tauhid, bahkan seluruh isi Al-Qur'an itu berbicara tentang tauhid. Naam. Ya barakallahu fikum. Ya. Apapun babnya, apapun barakallahu fikum bagiannya, pembahasannya, semuanya bermuara kepada tauhid. Nah, sehingga kalau seorang hamba menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya, berarti apa? Sudah sangat urgen dia harus belajar tauhid. Dia belajar Al-Qur'an, berarti dia belajar tauhid. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu alasan yang pertama. Apa tadi alasan yang pertama? Ditinjau dari isi kandungan Al-Qur'an yang seluruhnya bermuatan tauhid. Ya, barakallahu fikum. Kemudian alasan yang kedua, ditinjau dari sisi sejarah. Ya. Dari sejarah diturunkannya syariat ini. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Yaitu bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat ini, ya. Yaitu dari yang lebih penting, ya. Terlebih dahulu, kemudian yang lebih penting, lebih penting, lebih penting. Ya. Nah, coba kalau kita tinjau dari sejarah, apa sih dakwah yang pertama kali disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dan itu berlangsung lama? Tidak lain dan tidak bukan adalah apa? At-tauhid. Ya. Semenjak Nabi alaihi salatu wasalam dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul, maka dakwah yang pertama kali harus disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasalam adalah tauhid. Bahkan fokus terhadap tauhid, ya, dan tidak ada syariat lain melainkan tentang tauhid, ya. Ajakan untuk bertauhid dan peringatan dari kesyirikan, ya, barakallahu fikum, itu berlangsung selama 10 tahun. Ya. Jadi selama 10 tahun itu, ya, dakwah Nabi alaihi salatu wasalam khususnya di Makkah, barakallahu fikum, ya, enggak ada syariat lain. Belum turun salat, belum turun puasa, belum turun zakat, belum turun barakallahu fikum haji atau amalan-amalan yang lainnya, belum turun. Melainkan tauhid, tauhid, tauhid, syirik, syirik, syirik. Lawannya, lawan daripada tauhid. 10 tahun. Ya, barakallahu fikum. Hanya itu fokusnya dakwah Nabi alaihi salatu wasallam itu apa? Mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan yang namanya kesyirikan. Ini alasan yang kedua, ditinjau dari sejarah. Ya, diturunkannya syariat ini yaitu yang pertama kali diturunkan adalah ajakan untuk bertauhid dan meninggalkan kesyirikan, barakallahu fikum. Baru 3 tahun sebelum hijrah barulah terjadi peristiwa apa? Isra wal Mi'raj. Ya, barakallahu fikum. Nah, sebelum itu fokus hanya tauhid dan larangan daripada kesyirikan. Itu saja sudah. Dan ayat-ayat yang turun juga tentang tauhid, anjuran untuk bertauhid, larangan daripada kesyirikan. Itu sudah. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian alasan yang ketiga, barakallahu fikum, ya. Yaitu tidak lain dan tidak bukan kenapa pentingnya tauhid, ya, karena mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu mementingkan tauhid, ajaran tauhid, ya, barakallahu fikum. Nah, ya, tidak ada seorang sahabat yang pertama masuk Islam kemudian langsung diajari sholat, ya. Atau diajari bagaimana manasik haji. Tidak ada. Pasti dibenahi dulu tauhidnya. Ya. Dan tauhid tidak pernah berhenti dari dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, selalu bermuatan tauhid. Ya, memberantas kesyirikan barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ditinjau dari isi kandungan Al-Qur'an, ditinjau dari sisi sejarah, ditinjau dari amaliah Rasul alaihi salatu wassalam, maka tauhid adalah hal yang urgen untuk dipelajari, diamalkan, didakwahkan dan dilestarikan barakallahu fikum. Naam. Ya. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah kesimpulan yang kita petik pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum. Naam. Nah, kita akan lanjutkan barakallahu fikum. Qala hafizahullahu taala wa kadzalika atba'ur rusuli min ad-du'a wal muslihin. Ya. Dan demikian juga ya para pengikut ya para rasul ya minad du'a dari para dai orang-orang yang berdakwah wal muslihin dan orang-orang yang berupaya untuk memperbaiki keadaan umat awwalu ma yahtammuna bitauhid yang pertama harus diprioritaskan adalah tauhid kenapa li anna kulla da'watin la taqumu ala tauhid fa innaha da'watun fashilatun. Naam. Ya, karena setiap dakwah yang tidak dibangun di atasnya tauhid, ya, maka dakwah tersebut akan menjadi dakwah yang gagal. Nah, ini. Ya, kalau suatu dakwah ya tidak dibangun di atas tauhid, ya ini dakwah tersebut tidak berdiri di atas landasan tauhid. Barakallahu fikum, maka dakwahnya akan gagal. Oh kata siapa Ustaz? Banyak pondok-pondok pesantren yang mengajarkan kesyirikan. Tidak ada yang gagal itu. Bahkan makin mewah tempat-tempat mereka, makin bagus, malah jauh dibandingkan tempat kita yang katanya berlandaskan tauhid. Ya subhanallah, gagalnya bukan berarti ataupun tidak disebutkan secara khusus bermaknakan fisik bentuk bangunan ya barakallahu fikum kegagalan daripada na'am ya pondoknya tidak berjalan bukan itu ya yakni apa yang tersampaikan dari ilmu-ilmu orang yang tidak dibangun di atasnya tauhid maka ilmu itu hanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri ataupun tidak membekas dalam dirinya apa contohnya Ustaz ya contohnya lihat tatkala dia beramal. Ya, seorang yang membangun amal tidak didasari tauhid, barakallahu fikum, Pak. Ya. Untuk apa dia beramal? Karena ingin dilihat oleh orang, dipuji oleh orang. Sukses apa tengah tidak amalan dia? Gagal amalan dia. Ya. Kalaupun sukses di tengah manusia itu sifatnya sebentar. Enggak akan lama. Ya. Apalagi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Engkau ingin beramal, ingin dilihat oleh orang lain. Bukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu untuk apa Allah melihat amalmu? Ya. Tatkala kita memperlihatkan amal kita kepada orang lain, mungkin ketika orang lain itu hidup, kita dipuji, kita disanjung. Orang itu mati, selesai sudah. Ya. Barakallahu fikum. Sifatnya fana. Sementara kalau kita ingin mencari apa? Mencari pujian, sanjungan daripada makhluk. Nah, ya, nah, sehingga barakallahu fikum, lihatlah bagaimana amalan mereka. Sudahkah sukses di atas ajaran yang benar, di atas ajaran yang hak? Tentu saja tidak barakallahu fikum. Nah, kemudian kata beliau hafizahullahu taala, la tuhaqqiqu ahdafaha, tidak dapat merealisasikan cita-citanya. Ya, wala takunu laha natijatun, dan tidak akan membuahkan hasil apapun. Kullu da'watin tuhammishut tauhid. Setiap dakwah ya yang mengesampingkan tauhid wala tahtammu bihi dan tidak memprioritaskan ataupun memberikan bagian yang khusus padanya fa innaha takunu da'watan khasiratan fi nataijiha. Ya, maka sesungguhnya dakwah yang seperti itu adalah dakwah yang akan berujung kepada kerugian di dunia dan akhirat. Ya barakallahu fikum. Nah, bagaimana seorang hamba bisa diterima amalannya Ya, barakallahu fikum. Kalau dia tidak dibangun di atas tauhidullah azza wajal, akan tertolak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga penting ini memang tauhid. Ya, itu asas, pondasi, prinsip dalam beramal. Ya, barakallahu fikum. Wa hadha syai'un musyahadatun, ya. Wa hadha syai'un musyahadun wa ma'rufun. Dan ini adalah sesuatu yang telah disaksikan dan dikenal. Ya, artinya barakallahu fikum, na'am, ya, telah tergambarkan dari pengalaman-pengalaman. Ya, dalam sejarah demi sejarah barakallahu fikum, tidak ada dakwah, tidak ada suatu dakwah yang dibangun, ya, tidak didasari dengan tauhid, maka dakwah itu akan berhasil. Ya, barakallahu fikum. Naam. Nah, ini sebagai contoh barakallahu fikum. Ya, di dalam negara-negara Islam, ya, yang kita perhatikan saat ini, mana yang paling adem, ayem, tentrem, barakallahu fikum, tidak ada demo-demo, ya, naam, tidak ada kerusuhan di sana, kerusuhan di sini, atau bahkan perang saudara, ya, maka tidak lain dan tidak bukan, ya, adalah Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, Kerajaan Arab Saudi, ya, barakallahu fikum, naam, yang negaranya dibangun di atas tauhid dan sunnah, undang-undangnya di atas Al-Quran dan sunnah, barakallahu fikum. Nah, bahkan sampai hari ini, sampai detik ini, ya, dua kota suci, ya, Madinah Al-Munawwarah, ya, dan Mekah Al-Mukarramah, itu masih diurusi, masih dipegang pengurusannya, pelayanannya, pengkhidmatannya oleh raja, ya, dari Kerajaan Arab Saudi. Tenang hidup di sana, barakallahu fikum. Naam, tidak ada rusuh-rusuh, tidak ada demo-demo, ya, barakallahu fikum. Allah berikan keamanan, Allah berikan ketentraman, Allah berikan kenyamanan, ya, barakallahu fikum. Bahkan manusia dari seluruh penjuru dunia bercita-cita ingin datang ke sana, barakallahu fikum. Nah, ini contoh. Dan mohon maaf, coba dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Walaupun negara itu berdiri, tapi begitu banyak konflik, begitu banyak barakallahu fikum ketidakamanan, begitu banyak ketidaknyamanan, ketidaktentraman, ya, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ini salah satu bukti, ya, bahwasanya seorang sesuatu hal yang dibangun di atas tauhid, berdasarkan tauhid, berlandaskan tauhid, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jaga. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala akan jaga, barakallahu fikum. Naam. Ya. Nah, ini sebagaimana janji Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am di ayat ke-82. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, kesyirikan, mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan, dan mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk, barakallahu fikum. Nah, ya, ini janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada baik individu hamba, atau naik lagi kepada keluarga, naik lagi kepada, barakallahu fikum, masyarakat, naik lagi kepada negara, ya, apabila kehidupan umatnya atau rakyatnya, masyarakatnya tidak mencampur adukkan antara, barakallahu fikum, kehidupan mereka, keimanan mereka dengan kesyirikan, maka janji Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan keamanan dan petunjuk bagi mereka, ya, barakallahu fikum, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dan ini, ya, dibuktikan ataupun barakallahu fikum, ya, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Beliau menyebutkan, haula'i alladziina akhlasu al-ibadata lillahi wahdahu la syarika lah wa lam yusyriku bihi syai'a. Mereka itu adalah orang-orang yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata, tiada sekutu baginya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. humul aminun yaumal qiyamah. Mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan di hari kiamat. Ketahuilah jamaah sekalian semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat itu hari yang mengerikan. Ya, hari yang menyulitkan. Ya barakallahu fikum. Hari yang kalau bahasa kita horor, menjeramkan. Barakallahu fikum. Penuh dengan teror. Teror apa Ustaz yang dimaksud? Teror amalan-amalan buruk. Teror daripada amalan-amalan kejahatan. Ya barakallahu fikum. Selama kita di dunia, kita enggak tahu ini nasib kita mau seperti apa ini nanti di hari kiamat nanti. Tapi seorang hamba tatkala dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh di atas tauhid, membangun amalnya di atas tauhidullah azza wa jal, maka dialah orang-orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan diayomi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keamanan, ketentraman, ketenangan. Barakallahu fikum, di hari di mana tidak ada perlindungan melainkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada naungan melainkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Naam. Kemudian kata beliau rahimahullah, al-muhtadun fi dunya wal akhirah. Mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Ya. Maksudnya petunjuk di dunia kenapa? Karena namanya dunia pasti enggak mungkin perjalanan hidup seorang hamba itu akan mulus-mulus saja tanpa ada ujian. Pasti akan ada ujian. Sehingga para ulama mengatakan dunia itu darul ibtila. Dunia itu adalah negerinya tempat diuji. Namun, orang-orang yang membangun amalannya di atas tauhidullah azza wa jal, maka dia akan mudah mendapatkan solusi dari setiap ujian, musibah yang dihadapi. Ya, barakallahu fikum. Nah, contoh kecil saja, contoh kecil. Ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala musibah, rasa sakit misalnya, sakit dia. Seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala menghadapi rasa sakit apa? Muncul kuatnya rasa sabar. Ya. Kemudian munculnya rasa ikhlas, ridha terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Kemudian muncul rasa harap, semoga Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosaku. Ya, barakallahu fikum. Ini perasaan-perasaan ini tidak mungkin muncul apabila seorang tersebut tidak memiliki tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang tidak memiliki tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diuji dengan rasa sakit, dia akan mengeluh, terus mengeluh, aduh sakit, terus akan terus terpikirkan dengan penyesalan, coba saya enggak lewat situ, coba saya lewat sana, kalau enggak saya enggak tabrakan misalnya. Ya, barakallahu, itu terus yang meneror, menghantui pikirannya sehingga bukan tambah sembuh tapi tambah apa? Tambah depresi dengan apa? Penyesalan. Padahal itu sudah Allah takdirkan. Sudah Allah takdirkan dia lewat jalan itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, dia seolah-olah tidak mampu menerima takdir tersebut. Barakallahu fikum. Nah, sehingga inilah orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia dengan musibah yang menghancurkan dirinya dan pikirannya juga yang akan menghancurkan dirinya lagi, barakallahu fikum. Tapi berbeda dengan ahli tauhid. Nah. Kemudian kita lanjutkan, barakallahu fikum, qala hafizahullah, wa kullu da'watin turakkizu 'ala at-tauhid, dan setiap dakwah yang berfokus kepada tauhid, fa innaha tanjahu bi idznillah. Maka dengan izin Allah, ya, dakwah tersebut akan berhasil. Watuthmiru watufidul mujtama', dan berbuah kemanfaatan bagi masyarakat. Ya, kama huwa ma'rufun min qadayat tarikh, sebagaimana hal ini telah dikenal dalam sejarah. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya. Contoh yang mudah saja. Ya, barakallahu fikum, yaitu bagaimana lihat perjuangan para sahabat, ya, atau Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Ya, mereka membangun jiwa-jiwa mereka, amalan-amalan mereka di atas tauhid. Ya, barakallahu fikum. Maka apa? Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan yang luar biasa. Tidak hanya untuk diri mereka, keluarga mereka, tapi kepada seluruh masyarakat, bahkan sampai detik ini, barakallahu fikum, hasil dakwah mereka yang dibangun di atas tauhid masih terdengar. Bukankah buktinya kita hari ini masih terdengar bagaimana ajaran tauhid itu, sehingga kita mempelajarinya, ya, masih terdengar Islam dengan ajaran tauhidnya, ini tidak lain dan tidak bukan hasil perjuangan, ya, mempelajari tauhid, ya, kemudian istiqamah di atas tauhid yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, sehingga ajaran tauhid itu sampai hari ini masih kita rasakan barakallahu fikum. Dan ini menjadi jariyah bagi mereka, menjadi amalan jariyah bagi mereka barakallahu fikum. Yang kata para ulama, ya, kalaupun seandainya, ya, seandainya para sahabat ini tidak memiliki keutamaan suhbah, keutamaan menjadi sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, ya, barakallahu fikum, tapi dengan jariyah yang terus mengalir kepada mereka sampai akhir zaman nanti, dengan berdirinya Islam, terdengarnya tauhid, maka barakallahu fikum, kalau hitungannya matematika, sudah dipastikan mereka sudah jelas masuk surga. Ya, barakallahu fikum. Kalau seandainya kita tidak ambil keutamaan suhbah, keutamaan para sahabat menjadi muridnya Rasul alaihi wasallam, ya barakallahu fikum, hanya dengan hitungan amalan mereka, mereka sudah dipastikan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kebaikan yang mereka tabur, ya, itu terus mereka barakallahu dapatkan sampai hari kiamat nanti barakallahu fikum. Naam. Kemudian ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kata beliau hafizahullah taala, wa nahnu la nuhmilu qadaya almuslimin, ya, kata beliau, kita tidak mengesampingkan urusan-urusan kaum muslimin yang lainnya, bal nahtammu biha, bahkan kita sangat peduli dengan urusan mereka, ya. Ini beliau seolah-olah sedang menjawab syubhat, apa syubhat orang-orang mengatakan, ah, kamu ini tauhid tauhid tauhid terus, lihat tuh, ya, Palestina sedang dijajah, lihat tuh, ya, sesama muslim saling berperang, lihat tuh ini dan itu, kerusuhan di mana-mana, kalian sibuk tauhid tauhid tauhid saja. Nah, ini dijawab oleh Syekh hafizahullah taala, ya, wa nahnu la nuhmilu qadaya almuslimin bal nahtammu biha, kita tidak mengenyampingkan urusan-urusan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, ya, permusuhan, peperangan barakallahu fikum, kemiskinan, kelaparan yang mungkin terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, bal nahtammu biha, bahkan kami sangat peduli dengan kondisi keadaan kaum muslimin, wa nunasiruhum, ya, dan bahkan kita berusaha untuk menolong mereka, wa nuhawilu kaffal adza anhum bikulli wasilatin, ya, bahkan kita berupaya pula untuk menghindarkan mereka dari berbagai macam kejelekan dengan segenap cara, kata beliau hafizahullah taala, wa laisa minas sahl alaina annal muslimina yuqattaluna wa yusharradun, ya, dan bukan perkara yang mudah bagi kita, kata beliau, ya, melihat kaum muslimin dibantai, melihat kaum muslimin diusir, ya, artinya apa, kita juga sedih, kita juga terluka, kita juga sakit ketika mendengar saudara-saudara kita muslim, muslimah di Palestina misalnya dibantai, ya, barakallahu fikum, ya, diperangi, kita bersedih, ya, kita terluka, kita tersakiti, ya, bukan kita tertawa-tawa di atas penderitaan mereka, bukan barakallahu fikum, na'am, kita diam saja di atas penderitaan mereka, tidak, kata beliau hafizahullah taala, walakin laysal ihtimamu biqadaya almuslimin annana nabki wa natabaka, ya, akan tetapi bukanlah mencurahkan perhatian dengan urusan-urusan kaum muslimin dengan cara hanya sekedar menangis atau pura-pura menangis alias acting, ya, barakallahu fikum, oh, sedih, ya, lihat kaum muslimin, ya, dia bersuara, oh, kita sedih, ya, barakallahu fikum, na'am, ya, sering dimunculkan, ya, apa itu, barakallahu fikum, tentang peristiwa pembantaian di Palestina misalnya, ya, barakallahu fikum, na'am, dimunculkan videonya, dikasih back sound lagu, lagunya sedih, sebenarnya dia nangis karena lagunya, bukan karena apa? Bukan karena peristiwa itu. Ya, barakallahu fikum. Ini fakta. Coba enggak pakai lagu coba. Enggak akan terbawa itu suasana. Kenapa? Karena musik ada bis apa? Seluring syaitan. Ya, membuat dia wah, langsung mendayu-dayu, kasih musik sedih, ya kan? Fenomena ini terjadi, ya, barakallahu fikum, nangis. Selesai musiknya, selesai, sudah. Enggak lihat lagi videonya, sudah selesai. Balik lagi. Iya, barakallahu fikum. Nah, enggak dipikirkan, hanya sekedar apa? Hanya sekedar lewat di depan mata saja. Ah, ini maksudnya. Iya, barakallahu fikum, apa? Natabaka, pura-pura menangis. Menangisnya sedih karena musiknya tadi. Lantunan musiknya itu yang membuat dia sedih. Coba enggak pakai musik, enggak bakal dia nangis. Mungkin oh iya kasihan ya. Ya barakallahu fikum. Nah. Ya. Nah itu. Ya. Wa namla'u dunya bil kalami wal kitabah, dan memenuhi dunia dengan peristiwa-peristiwa kaum muslimin tadi, memenuhi dunia bil kalam, dengan ucapan-ucapan yang sekedar mengucap-ucap ini. Ya, yaitu apa? Wah, kita boikot. Ya, produk-produk Yahudi. Ah, ini kan? Barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian wal kitabah, buat tulisan-tulisan. Ya, barakallahu fikum. Ya, untuk apa? Untuk menyerang ini, menyerang itu. Nah, ya. Wasiyah wal awil, ya, dan teriakan-teriakan, ratapan-ratapan di demonstrasi-demonstrasi. Barakallahu fikum. Fa inna hadza la yujdi syai'a. Karena sesungguhnya hal ini sesuatu yang tidak bermanfaat. Perbuatan-perbuatan seperti ini, kata beliau hafizahullah, sesuatu yang tidak bermanfaat sama sekali. Ya barakallahu fikum. Coba sekarang. Ya. Mulai sejak kapan si Palestina itu diperangi? Sudah begitu lama. Dan berapa banyak orang sudah melakukan demonstrasi, membuat, menciptakan barakallahu fikum kondisi seperti ini. Ya, membuat video-video disebar, ya barakallahu fikum, dengan backsound, lagu-lagu sedih, ya barakallahu fikum. Berhenti enggak penjajah itu? Ya, terketuk enggak hati mereka? Ya barakallahu fikum. Lah, tidak. Tidak, mereka makin semangat memerangi saudara-saudara kita kaum muslimin wal muslimat di Palestina. Barakallahu fikum. Artinya apa? Upaya yang seperti ini tidak berhasil. Bukankah kita sudah belajar barakallahu fikum dari apa? Dari pengalaman. Kalau terus seperti ini, tidak akan barakallahu fikum bisa bermanfaat. Ya, barakallahu fikum. Ya, apalagi boikot-boikot, ya kan? Nah, boikot ini, boikot itu. Ya, barakallahu fikum. Apa manfaatnya sekarang? Apakah berhenti penjajahan mereka? Tidak. Ya, barakallahu fikum. Nah. Nah, akan tetapi apa sih yang harus kita lakukan? Ini kan pertanyaan itu. Kalau demo enggak boleh. Ya barakallahu fikum. Kemudian apa namanya, membuat narasi-narasi sedih tentang Palestina enggak boleh. Ya barakallahu fikum, ya. Boikot-boikot enggak boleh. Buat tulisan-tulisan untuk membenci barakallahu fikum, na'am, ya. Orang-orang Yahudi misalnya dengan tuduhan ini tuduhan itu, ya barakallahu fikum, enggak boleh ataupun enggak bermanfaat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Maka kata beliau hafizahullah ta'ala, lakinnal ilaj as-sahih liqadayal muslimin, akan tetapi ya, penyelesaian yang benar bagi urusan-urusan kaum muslimin, an-nabhatha awalan. Nah ini, beliau kasih solusi ini Masya Allah. Ya, akan tetapi kita cari dulu yang pertama. Ya, anil asbabil lati awjabat hadil uqubat allati hallat bil muslimin. Akan tetapi kita cari dulu yang pertama penyebab-penyebab yang berbagai bencana tersebut terjadi atau menimpa kaum muslimin. Kita cari dulu apa penyebabnya ini. Penyebab utamanya apa? Ya. Wasallatat alaihim aduwahum. Dan mencari apa sebab musuh bisa menguasai mereka. Ini kita cari dulu ini. Ya barakallahu fikum. Nah, jangan main apa barakallahu fikum, tanpa strategi itu maksudnya. Ya. Berperang tanpa strategi, mati sia-sia. Cari dulu apa sih penyebabnya, kok begitu lemah hari ini kaum muslimin itu? Kok begitu mudah hari ini kaum muslimin itu bercerai-berai, tidak bersatu? Ya. Kok begitu mudah hari ini kaum muslimin barakallahu fikum dibantai di mana-mana, dikuasai oleh orang-orang kafir di mana-mana? Nah, ya. Maka beliau katakan, "Masababu fi taslitil a'da'i 'alal muslimin?" Lalu apa penyebab ya musuh-musuh tersebut menguasai kaum muslimin? Maka beliau menjawab, "Hainama nanzuru fil 'alam al-islami la najidu 'inda aktsaril muntasibin ila al-islam tamassukan bil Islam." Ya, karena kita mencermati dunia Islam. Ya, ataupun ketika kita mencermati dunia Islam, la najidu 'inda aktsaril muntasibin ila al-islam, ya, kita tidak dapati di sisi mayoritas orang-orang yang mengaku beragama Islam, tamassukan bil Islam, yaitu mereka itu berpegang teguh di atas ajaran Islam. Ya. Ini fenomena fakta yang sebenarnya. Itu apa? Kalau kita perhatikan di setiap negeri-negeri yang hari ini dijajah, yang hari ini kerusuhan, yang hari ini banyak demo-demo, ya barakallahu fikum, mereka rupanya adalah orang-orang atau rakyat-rakyat yang tidak berpegang di atas syariat Islam. Ya, di atas ajaran Islam. Barakallahu fikum. Naam. Illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Ya. Innama hum muslimuna bil ismi. Ya, hanya saja Islamnya mereka itu hanya sebagai Islam identitas saja. Ya. Fal aqidatu inda aktsarihim, adapun akidah kebanyakan dari mereka dha'ifatun. Ya, dha'ifah, rusak. Ya, barakallahu. Afwan, dha'i'ah. Ya. Ya, ini daya. Ya, barakallahu fikum. Bisa dimaknai rusak. Enggak jelas. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya. Ya'buduna ghairallah. Mereka berakidah Islam, akidahnya main-main. Enggak serius untuk berislam. Ya. Barakallahu fikum. Rusak keyakinan mereka terhadap keyakinan Islam. Seperti apa contohnya? Ya'buduna ghairallah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Tidak bertauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu mereka mengaku Islam, muslim. Barakallahu fikum. Yata'allaquna bil awliya wa salihin. Mereka bergantung kepada para wali dan orang-orang saleh. Ya, wal quburi wal adriha, dan juga mereka barakallahu fikum beribadah kepada kuburan dan makam-makam atau bangunan-bangunan atau makam-makam yang ditinggikan. Barakallahu fikum. Wala yuqimuna shalah, mereka tidak mengerjakan salat. Wala yu'tuna zakah, mereka tidak menunaikan zakat. Wala yasumun, mereka tidak berpuasa. Wala yaqumuna bima aujaballahu alaihim, dan mereka tidak pula menegakkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas mereka. Barakallahu fikum. Wa min dhalika i'dadil quwwati li jihadil kuffar. Ya, barakallahu fikum. Ya. Dan ya di antaranya, ya, barakallahu fikum, mereka juga tidak mempersiapkan kekuatan, ya, untuk menghadapi orang-orang kafir. Ya. Hadza, kata beliau, halu kathirin minal muntasibin ilal Islam, dan inilah ya keadaan mayoritas atau kebanyakan orang-orang yang mengatasnamakan sebagai orang Islam, ya, dhayya'u dinahum, mereka telah mengabaikan ya agama mereka. Fa'adha'ahumullahu azza wa jal, maka Allah pun mengabaikan mereka. Ini sebab musabab, sebab utama. Ya, jadi kalau hari ini ada yang bertanya, kenapa ya? Kok padahal mereka, kok negara-negara muslim ini kok seperti ini ya? Ya, barakallahu fikum. Kok kacau balau, enggak seperti negara Eropa, enggak seperti Amerika. Barakallahu fikum. Nah. Gimana kira-kira jawabannya? Berarti saya mendingan jangan jadi orang Islam aja kalau gitu. Ya, enak jadi orang kafir, negaranya makmur. Ya, negaranya indah, sejuk. Ya, barakallahu fikum. Maka jawabannya yang pertama, ikhwani fillah rahimakumullah, antum harus tahu dunia ini di sisi Allah seperti apa dan bagaimana di sisi kaum muslimin. Ataupun dunia ini, ya, bagaimana Allah jadikan kepada kaum muslimin. Ya, ingat Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, ya, ad-dunya sijnil mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya kaum mukminin. Ya. Makna penjara di sini barakallahu fikum, seorang yang beriman kepada Allah itu dalam kehidupan dunia ini dia ruang lingkupnya terbatas. Ya. Terbatas oleh apa? Terbatas oleh syariat. Terpenjara oleh syariat. Ah, saya pengen, aduh. Syahwatnya lagi naik nih. Ah, muzina ajalah. Gak boleh, haram. Ya. Barakallahu fikum. Ah, saya lagi butuh uang nih. Ya, judi ajalah. Judi haram. Ya, waduh, saya harus bayar utang. Ah, ini bank ngasih pinjaman. Ah, walaupun bunganya sekian, enggak apa-apalah. Riba haram. Ya, barakallahu fikum. Ruang geraknya terbatas. Itulah penjara kaum mukminin. Itulah ujiannya kaum mukminin. Barakallahu fikum. Nah, sehingga apa? Mereka harus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari mentauhidkan Allah, salat, puasa, Ramadan khususnya, zakat, haji. Ya, barakallahu fikum. Apabila diberi kemampuan, barakallahu fikum. Naam. Ya, belum lagi dari sisi keimanan mereka, beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, pada hari kiamat, dan kepada takdir baik dan takdir buruknya. Harus punya ihsan, yaitu beribadah seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia tidak mampu seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala, dia harus yakin bahwa Allah selalu memantaunya, melihat ibadah dia, barakallahu fikum. Begitu banyak ya yang harus diperjuangkan oleh seorang muslim, barakallahu fikum. Adapun bagi orang kafir, memang sudah Allah katakan melalui lisan nabinya alaihi salatu wasallam, apa? Wa jannatul kafir. Dunia ini surganya bagi orang kafir memang. Jadi jangan heran kalau kalian melihat, begitu nikmatnya tinggal di Eropa. Begitu indahnya Eropa itu. Begitu indahnya barakallahu fikum Amerika itu. Enak hidup di sana. Ya barakallahu fikum. Hidup di sana individualis. Nafsi-nafsi. Ya barakallahu fikum. Orang lihat. Orang barakallahu fikum berbuat zina bahkan di pinggir jalan. Kalau dia suka sama suka, silakan, enggak ada masalah. Itu di negara kafir. Ya barakallahu fikum. Pengin mabuk-mabukan, silakan, enggak ada yang larang. Selama enggak ganggu orang. Jadi yang paling diangkat orang kafir itu di sisi mereka, yang paling hukum yang paling tinggi adalah hukum hablum minannasnya, sesama manusia. Selama enggak mengganggu manusia, silakan, walaupun melanggar hak Allah Subhanahu wa taala, itu kufar. Itu orang kafir. Nah, walaupun dia tidak bertauhid, ya, walaupun amalannya tidak ikhlas, ya, tidak peduli. Yang penting jangan ganggu individu-individu manusianya. Ya, itu prinsip orang kafir. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga di sana azan kan tidak boleh dikeluarkan. Kenapa? Mengganggu orang-orang suaranya itu. Maka kalaupun ada musola atau masjid di negara kafir, ya, adzannya itu harus ke dalam masuk, enggak boleh dikeluarkan. Barakallahu fikum. Nah, lihat, enggak ada urusan agama di sana. Ya. Nah, artinya urusan keagamaan itu harus di bawah. Di bawah apa? Di bawah ketenangan ataupun keinginan manusia. Ya, enggak boleh dimuncul, enggak boleh diistimewakan urusan agama itu, barakallahu fikum. Nah, maka inilah faktanya. Ya. Sehingga kita temukan jawabannya. Karena memang begitulah kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya alaihi salatu wasalam. Dan yang kedua, kenapa barakallahu fikum negeri-negeri kaum muslimin porak-poranda barakallahu fikum, ya tanda kutip ya. Nah, disebabkan ini tadi. Mereka enggak peduli tauhid, masa bodoh dengan tauhid. Kadang mereka enggak salat, Ramadan datang mereka enggak puasa. Walaupun tidak kita katakan semua rakyat dan demikian, tidak. Tapi masih ada orang-orang yang mengaku Islam, mengaku Muslim, tapi tidak menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah penyebabnya. Itulah azab Allah Subhanahu wa taala terhadap hal itu, terhadap kenapa negeri itu menjadi demikian keadaannya. Ya, barakallahu fikum. Naam. Nah, jadi jangan termakan dengan syubhat tersebut. Ya, barakallahu fikum. Dan betul, dengan syubhat ini tidak sedikit pemuda-pemuda kaum muslimin murtad, keluar dari Islam. Lihat pun negara Islam, ya, saling berperang. Mendingan kita di Eropa. Oh, masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Enggak masya Allah ya kalau orang kafir bilangnya. Ya, lihat negara-negara Eropa. Oh, begitu hidupnya enak, nyaman, bebas. Ya, berbebas bersuara, bebas berpendapat. Ya, barakallahu fikum. Mereka tidak berperang sesama sendirinya, ya. Nah, banyak murtad keluar pakai iya ya. Kenapa? Gak belajar agama, cuman Islamnya Islam KTP, gak sholat, gak puasa, gak punya asas, gak punya pondasi, gak punya prinsip. Ketika dia Barakallahu fikum, Bapak, mengatasnamakan dirinya seorang yang beragama. Artinya dia tidak punya pegangan, tidak punya pijakan dalam beragama. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kata beliau hafizahullah ta'ala, wa ahammul asbabi allati auka'at bihim hadhil uqubat huwa ihmaluhum litauhid. Dan sebab terbesar yang menjerumuskan mereka ke dalam musibah ini, kata beliau hafizahullah, adalah ihmaluhum litauhid, kelalaian mereka pada tauhid. Wa wuqu'uhum fi syirkil akbar, dan terjatuhnya mereka kepada syirik yang besar. Wa la yatanahawna anhu wa la yunkirunahu, ya, dan mereka tidak melarang dari kesyirikan dan tidak pula mengingkari kesyirikan tersebut. Man la yaf'aluhu minhum fa innahu la yunkiruh, jika di antara mereka ada yang berbuat syirik, ya, maka barakallahu fikum, Pak, sesungguhnya mereka itu atau orang ini tidak mengingkari perbuatan tersebut. Biasa-biasa saja. Ingat, sebagaimana prinsip orang kafir tadi. Mau syirik kek, mau apa kek, yang penting kau gak ganggu saya. Nah ini. Apakah kaum muslimin bisa seperti itu? Tidak. Kaum muslimin itu ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Asr. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Wal-Asr, demi masa, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bersumpah atas nama makhluknya, masa, waktu atau roda kehidupan yang sedang berputar ini. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia keadaan asalnya kebanyakannya mereka dalam keadaan merugi. Ya, rugi berarti apa? Enggak untung. Celaka dia. Ya, akan binasa dia. Walaupun mungkin hidupnya enak di dunia, tapi akan celaka nanti di akhirat, rugi dia di akhirat. Dengan nikmat yang sudah Allah berikan dia tidak memanfaatkan. Dengan modal yang Allah Subhanahu wa taala berikan yaitu fitrah, tidak dia manfaatkan. Nikmat sehat, nikmat kesempatan dia tidak manfaatkan. Ya. Akan tetapi ada hamba-hamba yang Allah selamatkan daripada kerugian, mendapatkan keuntungan. Siapa mereka? Illal ladzina amanu, melainkan mereka yang beriman, wal amal salih, dan melakukan amalan salih, wa tawassaw bil haq, dan saling nasihat-menasihati di atas kebenaran, wa tawassaw bi sabr. Dan saling wasiat mewasiati, nasihat menasihati di atas apa? Kesabaran. Menetapi kesabaran. Ini nasihat menasihati. Ini namanya apa? Dakwah. Ini namanya barakallahu fikum, apa? Kepedulian terhadap sesama. Bukan cuek bebek. Bukan individualis, bukan masa bodoh. Selama dia enggak ganggu saya, bukan urusan saya. Tidak, Islam tidak demikian. Bahkan Allah jadikan sebagai prinsip jalan keselamatan, jalan keuntungan, yaitu apa? Ketika dia peduli terhadap saudaranya muslim, walaupun mungkin bukan anaknya, walaupun mungkin bukan istrinya, walaupun barakallahu fikum mungkin bukan keluarganya, tapi dia muslim, dia saudara saya di atas Islam, saya harus nasihati dia, saya harus dakwahi dia, barakallahu fikum. Demikian pula sebaliknya, kalau kita yang tidak berada di atas kebenaran, ketika mendapatkan nasihat, masukan, dan itu benar, itu hak, maka kita terima dia. Jangan marahi dia. Jangan tidak mau mendengarkan nasihat. Barakallahu fikum. Sehingga hidup individualis sebagaimana prinsipnya orang kafir, justru itu adalah prinsip yang akan membuat mereka merugi. Barakallahu fikum. Akan tetapi saling nasihat menasihati atas kebenaran, dan saling nasihat menasihati di atas atau menetapi kesabaran, itu adalah prinsip kaum muslimin yang Allah jadikan sebagai jalan untuk selamat daripada apa? Kerugian. Ya, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Sudah habis waktu ya? Naam. Tayyib ya. Nah, mungkin ini dulu ya yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ya, di antara poin faedah yang penting untuk kita petik pada pertemuan kali ini di antaranya adalah apa? Yaitu sebab, ya, sebab rusaknya hari ini kaum muslimin. Maksudnya masih tanda kutip. Kita enggak katakan kalau semua kaum muslimin rusak, tidak. Tapi hal-hal yang muncul di negeri-negeri kaum muslimin yang disebab sebab kerusuhan, sebab peperangan, sekali lagi kita harus yakin ini tidak lain dan tidak bukan disebabkan karena kurang perhatiannya mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. kurang perhatiannya mereka terhadap tauhid, terhadap syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab utama. Ya, barakallahu fikum, kehancuran seseorang apabila tidak perhatian dalam urusan agama mereka, tidak belajar, tidak mengamalkan, tidak berdakwah dalam agamanya, maka ya, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan ya, barakallahu fikum, musibah ataupun azab untuk dirinya wa iyad billah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, pertanyaan. Baik, ya, sebelum kita masuk sesi yang berikutnya, ada sebuah pertanyaan, barakallahu fikum. Mohon arahannya ketika awal belajar tauhid dan pelajaran-pelajaran kitab lainnya dalam keadaan belum bisa menguasai pelajaran bahasa Arab, mana yang didahulukan? Masya Allah. Taib. Jawabannya yang kami fahami, barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam syawab, ya, walaupun kita belum bisa bahasa Arab, ya, tentunya kita harus belajar bahasa Arab agar bisa, kan? Tapi bukan berarti meninggalkan pelajaran tauhid, bukan. Pelajaran tauhid itu bisa atau tidak bisa kita berbahasa Arab tetap harus dipelajari. Karena itu pondasi, itu asas. Ya, yang harus dibangun. Barakallahu fikum. Bahkan kalau seandainya harus memilih, kalau harus memilih loh, harus memilih nih ya, belajar bahasa Arab atau tauhid? Tauhid dulu lebih utama dibandingkan bahasa Arab. Ya. Tapi kalau bisa keduanya, Masya Allah. Yang jangan apa? Fokus bahasa Arab saja, tauhid ditinggalkan. Itu jangan. Ya, barakallahu fikum. Ya. Kalau harus memilih antara dua, tauhid lebih dulu. Tapi kalau bisa berjalan beriringan, itu Masya Allah, itu sangat bagus. Tapi yang jangan, barakallahu fikum, hanya fokus bahasa Arab saja, tauhid enggak dipelajari. Itu jangan. Ya, barakallahu fikum. Karena kenapa? Kita sibuk belajar bahasa Arab sementara kita belum tahu tauhid ini. Tiba-tiba kita meninggal dunia. Barakallahu fikum. Bagaimana kita membawa amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sementara amal kita dalam keadaan tidak bertauhid kepada Allah, tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua berguguran, haba'an manthura, bagikan debu yang bertebangan, kata Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wallahu ta'ala alam syawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berada di atas tauhid, di atas sunnah Nabi SAW, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan ajal kita. Barakallahu fikum. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala وتعالى وفقنا كتاب التوحيد ضد السنه اي dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin, wa sallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.